Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamim al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan masukin Nawasibul Mudhari'. Itu penasab-penasab fi'il mudhari', karena hukum asal fi'il mudhari' adalah marfu' selama-lamanya sampai masuk padanya penasab akhirnya menasabkan, atau masuk padanya penjazm akhirnya menjazmkan. Qala al-mu'allifu asabahullah nawasibul mudhari', penasab-penasab fi'il mudhari'. Wa nawasibu qisman, penasab-penasab itu ada dua, perhatikan baik-baik ini. Qismun yansibu bi nafsihi wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'dahu. Dua pembagian ini, perhatikan baik-baik. Jadi nawasib fi'il mudhari' itu ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan perantara an mutmaratan, an yang disembunyikan ba'dahu setelahnya. Jadi annya enggak nampak gitu, itu nanti ada dua. Ima penyembunyiannya jawazan atau wujuban, sudah dilewati dalam jurumiyah. Kita lihat. Fal awwalu arba'atun, yang menasabkan dengan sendirinya ada empat. Maksudnya dengan sendirinya itu nanti kalau antum mu'irab mansubun bi an, mansubun bil lam, langsung ngomong gitu. Mansubun bi kai, mansubun bi idzan, itu berarti menasabkan dengan sendirinya. Paham? Adapun nanti yang lainnya menasabkan dengan bantuan an, berarti nanti dia tidak bisa dikatakan langsungan, tapi harus melalui perantaraan tadi, seperti lamukai. Nah, setelah lamukai, jitu li ata'allama, ata'allama fi'lu mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Caranya gitu. Walaupun sebagian mereka berpendapat langsung boleh bi lamukai, tapi pendapatnya lemah. Pendapat yang sahih yang menasabkan dengan sendirinya empat saja, an, lan, idzan, kai. Paham maksudnya ya? Paham salah ya? Nah, kita lihat. Fal awal arba'atun, yang pertama itu yang menasabkan dengan sendirinya ada empat. Ahaduha an. Jadi an ini apa? Lihat, bisa lihat di bawahnya harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Cara mengatakan seperti itu. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Dinamakan harfun nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Dinamakan harfun masdarin karena dia nanti bisa mengubah fi'il mudhari' menjadi masdar. Apa maksudnya ya? Bisa mengubah fi'il mudhari' menjadi masdar. Kemudian dinamakan istiqbalin karena kalau kemasukan an langsung maknanya murni untuk istiqbal yang akan datang. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Ya jelisu. Artinya ya jelisu apa sih? Ya jelisu. Ya jelisu Muhammadun. Artinya Muhammad sedang atau akan duduk. Ada ihtimal. Ihtimal sedang atau akan duduk. Tapi kalau ada an, an ya jelisa Muhammadun, itu pasti maknanya Muhammad akan duduk. Enggak ada sedang-sedang lagi, Pak. Paham ya? Jadi an ini harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Istiqbal kenapa? Karena memurnikan makna fi'il mudhari' menjadi makna yang akan datang saja. Paham maksudnya ya? Naam. Contohnya yadhhabu Zaidun. Zaid sedang atau akan pergi, gitu artinya. Tapi kalau ada an-nya, an yadhhaba Zaidun, berarti Zaid akan pergi, bukan sedang lagi. Paham maksudnya ya? Naam. Oleh karena itu hukum asal fi'il mudhari' itu memang mengandung dua makna tadi. Di hukum asal fi'il mudhari' mengandung dua makna, makna nam al-hal atau istiqbal. Paham ya? Kecuali kalau ada qarinah baru menunjukkan satu persatu. Misalkan sa'adhhabu, perhatikan sa'adhhabu, apa artinya? Aku akan pergi. Enggak bisa antum mengartikan aku sedang pergi. Karena sin ini menunjukkan apa? Istiqbal. Apa maksudnya ya? Atau saufa atakallam. Nam, aku nanti akan berbicara. Berarti nanti. Paham ya? Bukan sekarang, bukan sedang. Paham ya? Nah, perlu diperhatikan itu. Cuman hukum asal fi'il mudhari' tadi itu mengandung dua makna ihtimal tadi. Sedang atau akan. Tapi kalau ada qarinah, ada tanda yang menunjukkan dia na'am barakallahu fikum mustaqbal, ya udah makna mustaqbal. Mahum? Ewa. Kita lihat sini. Illam tusbak bi'ilmin wala dhannin. Selama tidak didahului oleh fi'il yang mengandung makna ilm dan fi'il yang mengandung makna dhann, itu maknanya gitu. Jadi nanti atau memahami itu jangan bingung ya. Selama tidak didahului oleh ilmin atau dhannin, maksudnya tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm atau fi'il yang maknanya dhann, itu maksudnya. Paham belum? Perhatikan itu ya, itu jangan nanti ngaplikannya antum kecuali selama tidak didahului ilmu atau dhann, itu kalau itu tak bingung orang. Paham ya, maksudnya adalah selama tidak didahului oleh ilmin ay nan fi'il yang maknanya ilm, wala dhannin ay maksudnya nan fi'il yang maknanya dhann. Paham ya? Kita lihat. Nahwu yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa antasumu khairul lakum. Perhatikan baik-baik di situ. An pada ayat yang pertama yuridullahu an yukhaffifa 'ankum tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, tidak pula maknanya dhon. Yuridu kan maknanya bukan dhon wala ilm. Yuridu arada yuridu, ingin. Apa maksudnya ya? Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan untuk kalian. Nah, sekarang annya ingat-ingat an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Masdar berarti wajib ditakwil masdar untuk mengetahui apa sih kedudukan i'rab sebenarnya. Coba kita lewati dulu ya. Pertama kali untuk menakwil masdar tahu dulu apa itu masdar. Apa itu masdar? Naam, al-ismu al-mansubu alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Isim yang mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il itu namanya masdar. Paham belum? Apa itu masdar? Alladhi waqa'a na'am fi tasrifil fi'il. Nah, sekarang setelah tahu masdar baru kita terapkan. Yuridullahu sudah ada fi'il dan fa'il. Berarti butuhnya maf'ulun bih. Jadi ta'wilnya nanti maf'ul bih. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Berarti yuridullahu at-takhfifa 'ankum. Ketemulah maf'ul bihnya. Ketemu dari mana? Di ta'wil masdar. Kalau antum enggak tahu cara ta'wilnya ya bingung. Mana maf'ul bihnya? Padahal apa? An itu kan harfun nasbin wa masdarin. Nah, maksudnya itu nanti bisa di apa? Ditakwil ke masdar. Jadi caranya i'rab dulu, yukhaffifa fi'il mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Kemudian wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazun nadru huwa 'ankum jar majrur. Langsung aja di i'rab setelah itu wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar itu boleh juga. Paham ya? Wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar na'am takdiruhu at-takhfifa maf'ulun bih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Wa antasumu khairun lakum. Sekarang di situ sudah ada khobar. Khairun itu khobar di situ. Na'am. Dan jika kalian berpuasa maka itu adalah lebih baik untuk kalian. Nah, di situ kalau antum perhatikan khairun sudah khobar berarti butuh apa? Mubtada. Mubtada marfu atau enggak? Marfu sehingga tinggal diubah itu nanti. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun min an wa alamatun nasbihi hatfun nun. An itu. Nah, wa alamatun nasbihi hatfun nun wal waw. Tasumu wawunya itu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif al fariqah. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar takdiruhu saumukum. Mana itu? Sama yasumu sauman. Saumukum khairan lakum. Ketemulah mutada'nya. Kenapa kok saumukum? Kok kum kenapa? Karena cocok dengan tasumu. Jamak kalian. Apa maksudnya? Kalau saumuhum enggak cocok. Nah, karena antasumu kalian gitu loh. Jadi nakdirkannya harus tepat ya. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala sudah ada gambaran. Itu tadi syaratnya apabila tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, tidak pula didahului fi'il yang maknanya dhon. Sekarang fa'in subiqat bi'ilmin, namun jika didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, bagaimana? Nahmu alima an sayakunu. Alima termasuk akhwat dhonna enggak? Ewa, berarti maknanya bisa ilm, bisa dhonan itu. Nah, kalau gitu berarti bagaimana? An-nya an apa di situ? Sudah kita lewati dulu an itu ada an yang namanya al-mukhaffafah minas thaqilah. Paham? Jadi jangan campur aduk ya. An yang sekarang kita bahas ini namanya an-nasibah. An yang menasobkan. Jadi an itu ada an-nasibah, ada an-zaidah, ada an-tafsiriyah. Paham ya? Ada juga an-mukhaffafah minas thaqilah. Paham belum? Ayo perhatikan baik-baik. An alima an sayakunu, pastikan sudah. Kalau alima an sayakunu, kalau sebelum an kok didahului fi'il, perhatikan ya. Kalau sebelum an didahului oleh fi'il yang maknanya dhon atau ilm, pastikan annya apa? An mukhaffafah minas thaqilah, berarti bukan an nasibah. Nah, terus mana isimnya? Isimnya mana dhamir sya'n kita lihat? Fahiyya mukhaffafatun minas saqilah wasmuha dhamir sya'n mahdhufun. Nah, dia adalah an mukhaffaf minas saqilah. Semula anna ditakhfif dari an. Isimnya mana dhamir sya'n mahdhuf? Dhamir sya'n dibuang takdirnya. Alima annahu. Paham soalnya ya? Paham belum? Naam, seperti itu. Wal fi'lu marfu'. Naam, wal fi'lu marfu'un sayakunu marfu'. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha. Perhatikan, sayakunu di dalamnya situ ada na'am barakallahu fikum fi'il dan fa'ilnya. Kok enggak butuh fi'il dan na'am barakallahu fikum fi'il dan fa'ilnya? Kenapa kok enggak butuh istimam khabar? Karena kana yakunu di sini tamah. Paham belum? Ingat-ingat, karena ada tiga, karena tamah, karena zaidah, karena naqisah. Di sini karena tamah. Kalau karena tamah artinya apa? Artinya? Maknanya apa kalau karena tamah? Apa artinya karena tamah? Kapan kita tahu bahasanya itu karena tamah? Ingat-ingat, ulang-ulang. Kalau maknanya hasala, jangan lupa. Nah, diulang-ulang di murojaah ya. Allahu musta'an. Jadi kalau kana itu ada zaidah, ada naqisah, ada na'am ada tamah. Nah, kana tamah itu kana yang artinya hasala. Di situ alima an sayahsulu. Paham belum? Sehingga enggak butuh khabar wala isim di situ untuk sayakunu, paham ya? Na'am, an-nya itu karena anna aslinya dia butuh isim. Khabarnya mana? Jumlah sayakunu di situ. Saya kunu berarti fi'il marfu, saya kunu. Kemudian wa huwa wa fa'iluhu dan saya kunu dan fa'ilnya enggak butuh khabar ya, betulnya fa'il saya kunu ini karena artinya saya sulu. Paham ya? Na'am, maka fi mahli rafkan sebagai khabar an. Paham belum? Kama taqaddama fi babin nawasikh, sebagaimana telah lewat dalam bab nawasikh. Paham belum ini? Jadi ingat-ingat, karena tamah itu karena yang maknanya apa? Hasala. Itu fi'il mudhari sama saja, yahsulu juga sama ada. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah hasal wa ma lam yasha lam yaksul. Kan itu. Paham soalnya ya? Ingat-ingat itu. Na'am. Jadi kana ada tiga. Diulang-ulang. Di murajaah. Karena itu penting. Kadang seperti ini kan orang bingung. Kalau misalkan mana kok. Katanya kana yakunu itu butuh isim, butuh khobar. Kita katakan di sini dia tamah. Sehingga butuhnya bukan butuh isim. Butuhnya fa'ilan itu. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Maafkan salah ya. Awana ambarakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan dan perlu dibedakan. Perhatikan di situ, nam catatan kaki nomor 3, catatan kaki nomor 3 bawah itu. Nam fa in subiqat bi ilmin ay bi fi'lin dalin 'alal yaqin wa illam yakun bil lafdh, ya kan? Maksudnya adalah fi'il yang menunjukkan atas yakin, ilm yakin maksudnya. Wa illam yakun bil lafdh, walaupun tidak dengan lafaz yakin. Lafadznya enggak harus lafadz yakin itu enggak harus lafadz seperti itu. Intinya fi'ilnya mengandung makna ilm, makna yakin. Maksudnya ya? Naam. Nahwu ra'a wa tahaqqaqa wa tayaqqana wa tabayyana. Naam wa dhanna musta'milan fil ilm, dan dhanna yang maknanya ilm. Jadi lafadznya enggak harus antum nyari yakin itu enggak harus. Cuman maknanya yakin ilm gitu loh. Paham ya? Intinya gitu. Jadi fi'ilnya fi'il yang maknanya ilm. Paham insyaallah ya? Berikutnya, wa in subiqat bi dhannin fa wajhan. Dhannin berarti fi'il yang mengandung makna apa? Dhann. Walaupun lafadznya bukan dhanna. Paham belum? Walaupun lafadznya bukan dhanna ya dhunnu, tapi kalau fi'il maknanya dhann, itu masuk juga di sini. Paham belum ini? Ayo kita lihat. Fa wajhan, maka ada dua sisi. Catatan kaki nomor 6 ya bisa dibaca, perhatikan nomor 6 itu bawah ai bilad din dalin ala dhann. Ya, dengan fi'il lafadz yang menunjukkan apa? Dhon. Wa illam yakun bilafdih, walaupun lafadznya bukan dhon. Walaupun lafadznya bukan dhonna. Nahwu hasiba wa khala wa za'ama. Paham insyaallah ya? Nah, seperti itu. Nanti diulang-ulang sendiri di murojaah. Nah, kalau sekarang didahului oleh fi'il yang dhon, bagaimana fawajhan? Maka ada dua sisi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau ada an tidak didahului oleh fi'il yang maknanya dhon atau ilm, mas pastikan itu an nasibah. Satu. Kedua, kalau ada an kemudian didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, pastikan itu an al mukhaffafah minas saqilah. Yang ketiga sekarang ini, apabila ada an didahului oleh fi'il yang maknanya dhon, maka ada dua sisi. Paham? Nah, perhatian baik-baik. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Dua sisi bagaimana? Boleh antum baca wa hasibu alla takuna fitnatun atau alla takunu. Ada dua ihtimal, dua sisi. Paham ya? Naam, nomor 7 bawah itu perhatikan catatan kaki itu. Jaza an takuna nasibatan wa an takuna mukhaffafatan. Boleh dijadikan nasibah, berarti alla takuna berarti nasibah. Paham ya? Alla takuna berarti apa? Nasibah. Takuna maksudnya dengan an itu bukan dengan lanya tapi dengan annya itu. Tapi kalau alla takunu berarti annya an apa? An mukhaffafah minas thaqilah ay hasibu nam annahu aw annaha la takunu. Paham ya? Kalau disebutkan seperti itu. Paham? Ewa. Dan di situ perhatikan baik-baik, fitnah di situ bukan isim takun. Karena apa? Karena maknanya tahsul. Berarti apa? Fa fa'il ali hasibu alla tahsula fitnatun. Mahum, ingat-ingat ya, jadi antum perhatikan baik-baik, kalau maknanya hasola atau yahsul pasti itu tamza. Karena tamah, kalau karena tanah enggak butuh isim, enggak butuh khabar, butuhnya fa'il. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Paham insyaallah ya? Lah terus bagaimana? Ta'wil masdarnya bagaimana kalau itu alla takuna? Kita kata wahasibu adama kauni fitnatin. Naam, takdirnya gitu. Karena la itu adam artinya. Adamun la itu. Jadi takdirkannya ini wahasibu adama kauni fitnatin. Nah, mereka menyangka tidak adanya fitnah, tidak terjadinya fitnah. Fitnah ini maksudnya syirik maksudnya ya. Quri'a fi sab'ah bin nasbi wa rafa'. Qira'ah sab'ah membaca dengan nasab dan rafa'. Dan rafa' ini qira'ahnya Abu Amr wa Hamzah wal Kisa'i bin rafa'. Wa qara'a al-Baqun bin nasab. Apa maksudnya ya? Naam, jadi ada yang baca ala takuna, ala takunu. Dua-duanya boleh. Tapi kalau qira'ah kita kan ala takuna ya enggak? Naam barakallahu fikum seperti itu. Paham belum ini? Jadi rinciannya paham belum masalah an ini? Jadi an itu kapan an dipastikan an nasibah? Kalau tidak didahului oleh fi'il yang maknanya dhon atau yakin atau ilm tadi, paham ya? Kapan an itu dipastikan an mukhaffaf minas thaqilah? Kalau didahului oleh fi'il yang maknanya apa tadi? Ilm. Itu pasti an mukhaffaf minas thaqilah. Kemudian kapan ada ihtimal dua-duanya? Kalau didahului oleh fi'il yang maknanya dhon. Paham ya? Itu bisa dua-duanya. Bisa an nasibah, bisa an mukhaffafah minas thaqilah. Paham ini? Naam. Ingat-ingat ya, itu sekarang kita masuk dalam yang menasabkan dengan sendirinya. Wasani yang kedua lan. Nahmu lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha alaihi akifin. Perhatikan nabroha, ingat-ingat. Nabroha ini termasuk saudaranya kana. Barihaya brohu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wama bariha itu ingat-ingat ya antum. Wama bariha nani nabroha ini juga termasuk saudaranya kana. Sehingga butuhnya isim dan khobar. Paham ya? Jadi ingat-ingat ketika beliau atau mengucapkan dalam matan. Wama tasarrafa minha itu ingat-ingat. Dan yang disorof darinya, disorofannya itu beramal itu loh. Enggak harus ma bariha itu enggak harus. Nam lamnya broh itu juga masuk. Lan nabroha itu juga masuk. Apa maksudnya ya? Sehingga nabroha di sini butuhnya bukan fa'il tapi isim. Mana isimnya? Nabroha dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Paham belum antum? Ayo nam. Kemudian akifina sebagai khobar nabroh. Paham belum? Ayo nam seperti itu. Jadi jangan, mana fa'ilnya? Udah bingung, jangan. Kalau ini enggak, kalau ini dia termasuk akhwatnya kana sehingga butuhnya isim dan khobar. Paham insyaallah ya. Syahidnya di sini lan nabroha. Nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan gitu, langsungan. Bukan an mutmaratan wala syai' tapi langsung bilan gitu. Lalannya apa lannya? Harfu naf'in wa nasbin wastiqbalin. Itu kan ingat. Huruf, jadi nama-nama huruf itu dihafalkan ya. An huruf apa, lan huruf apa dihafalkan, dimutskinkan itu. Kalau lan harfun naf'in wa nasbin wastiqbalin. Kalau an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Fungsinya apa fungsinya? Fungsinya biar nanti tahu gitu loh. Kalau masdar berarti ta'wil ke masdar. Kalau ini kan bukan masdar. Berarti lan cuma harfun naf'in karena menafikan. Harfun nasbin karena menasabkan. Wastiqbalin karena menjadikan maknanya istiqbal yang akan datang. Paham maksudnya? Naam. Sehingga lan nabruha 'alaihi 'aqifin artikannya senantiasa kami akan naam mengibadahi atau mengelilingi al-ijl. Ijl itu anak sapi, patung anak sapi itu ya. Naam barakallahu fikum lal musta'an. Syahidnya di sini lan nabruha. Paham salah ya? Naam barakallahu fikum. Jadi artikannya jangan tidak tapi senantiasa. Karena sudah kita lewati ma fatiha ma bariha ma zala man fakka, artinya adalah apa? Nafyun nafyi isbat. Paham ya? Semula maknanya nafi karena dinafikan dengan mama itu semuanya. Jadi maknanya isbat, ngartikannya senantiasa. Jadi lana perohani ngartikannya dengan tidaklah kami, itu enggak. Tapi senantiasa kami akan, gitu. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Adapun yang salis sama yang ar-rabi, insyaAllah besok karena ada syarat-syaratnya dan juga ada nah penjelasannya. Yang jelas ini insyaAllah enggak ada iskal ya. Enggak ada iskal insyaAllah ya. Oh, na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.